bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Ini langsung kalau wajah hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar, tapi tidak harus perang. Sataku nu umaro'u fata'rifu nawatungkirun. Faman arofa bari'a waman angkaro salima. Walakin man rodiya watabah. Kalu afalanu qatiluhum qolala ma sallam. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Satakunu bakal ono sapa umara piro-piro pemimpin, piro-piro amir, piro-piro pemimpin. Wis pemimpin iki iso pejabat, iso pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umara jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watungkiruna lan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin perilakune sing enggak bener. Faman arofa bariya. Faman mongko te sapa ni wong arofa gelem kenal sapa man bariya mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik mana yang buruk. Waman te sapa ni wong angkara iku ingkar sapa man salima mongko selamat sapa man. Kowe ra kenal bupati atau gubernur atau pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar selamat. Lah sing ra selamat apa? Melane mati korupsi ini iku. Walakin man radhiya wa ta. Walakin man radhiya. Tetapi ini sing ra selamat yo rido cocok wa ta ya anut wa cocok pindah ta. Mergo ndak bagi bagian. Bisa taruh mana tuh biasa wae. Biasa wae. Mergo orang ini. Walakin man radhiya napa? Nah, ini yang tiga Nabi, beliau ya itu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, kalau ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak benar, apalah nukotiluhum, ono tora merangi kita hum eng umar, nopo boten diperangi nawan ya Rasulullah, kudeta mawon. Wala gak usah pun Nabi, laucu, masallahu, selagi ini mereka jeso, sholat. Ini menunjukkan gitu, bahwa ini loh, ini hadis sokel bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apalah nukotin hukum jawabin Nabi apa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah jawabin Nabi apa? Jangan. Tapi antike Nabi itu hanya punya syarat satu, lama sholaw, selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggencet rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi? Kok hanya bersyarat, lama sholat, selagi masih sholat. Bagi seorang nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Artinya seorang nabi itu tidak janggal-janggal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Nah, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang enggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga enggak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana saja. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik, itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara. Misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara. Tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat. Pejabat korupsi salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana. Enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu, cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu, dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat tanpa dimiskinkan, kita sudah miskin. Madun rawat-rawat ada yang miskin, ada miskin dewe. Rukin rawat-rawat ada yang miskin, ada miskin. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja, ya kamu masuk Islam. Setelah Islam, kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya, itu enggak. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, enggak nakal-nakal lama. Enggak mungkin seorang yang sholat, istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal lama. Karena enggak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan, paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden, enggak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu enggak kuat ngempet, kecelakaan. Dia enggak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tatawuf diarani kepleset. Dia berkomitmen anti zina cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran sebagai manusia, kepleset di kemungkaran. Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan.